Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu memberikan kita apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, dan itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap konsisten di dalam mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita berusaha untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita, karena ini adalah jaminan bagi kesuksesan hidup seorang muslim, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki penghujung dua ayat yang akan mengakhiri surat Al-Hijr. Dan ini patut untuk menjadi perhatian kita semua, terutama sekali pada hari ini dan juga besok insyaallah, karena ayat 98 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini akan menceritakan tentang tips atau cara ketika jiwa sedang gundah, ketika jiwa sedang resah, apa yang harus kita lakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau melaksanakan salat. Para pendengar rahimakumullah, di dalam keterangan sebelumnya atau ayat pembahasan sebelumnya sudah digambarkan bagaimana jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sangat tidak terima, merasa sangat sedih, merasa gundah ketika orang-orang kafir Quraisy tidak pernah mau menerima ajaran yang disampaikannya. Diajar yang baik tentang ketauhidan, hanya menyembah Allah, malahan mereka melakukan tindakan yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, mereka mengambil syirikat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam ayat 97 yang terdahulu Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Yang terjadi adalah jiwamu menjadi sempit, engkau merasa sedih dan merasa sangat gundah. Nah, di dalam ayat 98 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menceritakan apa yang terjadi pada diri Rasulullah, tetapi menurunkan ayat yang berisi tentang cara atau tips yang harus Rasulullah lakukan pada saat dia merasa tidak enakan atau merasa sedih akibat sikap dari kaumnya. Apa itu? Ada dua di sini. Fasabbih bihamdi rabbika, banyak bertasbih memuji Tuhanmu, wa qum minas sajidin, dan banyak-banyak melakukan sujud atau melaksanakan salat. Mari kita perhatikan yang pertama, Allah mengatakan kalau sedang sedih maka fasabbih bihamdi rabbika, banyak-banyak bertasbih memuji Tuhanmu. Mungkin menjadi pertanyaan kita, apa hubungannya antara jiwa yang sedih dan kemudian kita bertasbih yang akhirnya mampu melegakan jiwa kita? Yang pertama yang harus kita yakini adalah bahwa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala itu artinya kita sudah menyerahkan diri kita, kita sudah menggantungkan diri kita kepada Sang Maha Penguasa yang Maha Berkuasa dan memiliki alam semesta ini. Kalau sudah seperti ini, maka tidak ada beban yang terasa berat di dalam hati. Tidak ada kesukaran-kesukaran yang dianggap sebagai suatu musibah besar yang tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pada saat kita menghadapi kesedihan, pada saat kita menghadapi kesukaran dan permasalahan, maka kita kemudian menyerahkan urusan itu kepada Sang Maha Penguasa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begini, jiwa akan semakin terasa plong. Permasalahan yang kita hadapi walaupun sangat berat, akhirnya sampai kepada suatu tataran pemahaman bahwa ini adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah yang pasti, kalau kita menyerahkan diri kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Jadi jangan kita hanya memahami bahwa tasbih itu hanya sekedar membasahi bibir saja, hanya sekedar untuk dibaca rutinitas saja. Kita harus lebih memahami bahwa bertasbih, berzikir itu adalah banyak sekali manfaatnya. Ya, di dalam bukunya Ibnu Qayyim menulis ada 80 manfaat dari berzikir dan bertasbih. Ya, di samping untuk menenangkan hati, menjauhkan dari syaitan, ya, melindungi diri kita daripada godaan-godaan syaitan, mampu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi yang lain. Yang semuanya ini akan mengarahkan kita kepada suatu sikap dan perilaku yang tetap positif di dalam menjalani kehidupan ini. Kehilangan uang bukan masalah, karena kita tahu yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukup hanya bertasbih, maka tidak akan terlalu berat, tidak sampai mencucurkan air mata atau berteriak-teriak seperti orang gila karena kita merasa sudah kehilangan segalanya hanya gara-gara kehilangan uang yang tidak seberapa. Tasbih akan mengembalikan seseorang kepada penciptanya, dan tasbih atau zikir akan membuat seseorang mampu berpikir jernih kembali dan ingat bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah pemberian dan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita studio sudah ada Ustaz Adiansah, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Menarik sekali ketika kita melihat dan mencermati isi daripada ayat ini yang diawali dengan fi'il amr, suatu perintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat. Ada satu hal yang perlu kita catat bersama, bahwa kalau sekiranya seorang nabi dan rasul, Habibullah, kekasih Allah saja diperintahkan sedemikian rupa, maka perintah itu lebih wajar lagi jika diarahkan kepada diri kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan memohon pertolonganlah kamu kepada Allah lewat kesabaran dan salat. Disebutkan di dalam ayat ini yang baru disebutkan tadi bahwa salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menenangkan jiwa kita, meredam segala gundah gelana yang ada di dalam hati, tadi sudah ditegaskan oleh Ustadz Perdana, bahwa kita haruslah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Dan betapa banyak kita melihat para sahabat dahulu ketika mereka berangkat ke medan perang, bukan hati mereka tidak takut, bukan hati jiwa mereka tidak tergoncang menghadapi itu, tapi karena zikir di dalam perjalanan, karena keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kematian yang akan terjadi di dalam peperangan itu, katakanlah, atau resiko daripada suatu peperangan itu, itulah yang menjadi dampakan mereka. Ya, sampai-sampai seorang sahabat mengatakan, inni asyummu raihatal jannah fi Uhud, inda Uhud, aku mencium wanginya syurga itu di Uhud. Ya, ucapan itu tidak akan keluar kecuali dari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan seperti itu tidak akan terlontarkan kecuali dari orang-orang yang memang berkeyakinan betul bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan dirinya. Bagaimana dia akan mampu menciptakan itu pada dirinya ketika itu dia adalah orang-orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, tidak mensyarikatkan Allah. Kita melihat hari ini banyak sekali hal-hal yang berada di sekitar kita itu menyeret kita kepada kesyirikan, kemusyrikan. Betapa hari ini kita sangat mengagungkan pekerjaan kita, rutinitas yang kita lakukan, bahkan terkadang ya, salat pun kita menjadi lupa. Tidak usahkan makan, salat pun kita jadi lupa. Sehingga seakan-akan waktu bekerja itu tidak cukup, ya, rutinitas yang sehari-hari itu tidak pernah habis, dan kita ternyata lupa bahwa di sisi kita ada hal yang harus kita kerjakan sebagai cendong dalam kehidupan ini, yaitu salat. Ya, padahal itulah yang sebenarnya membuat kita menjadi kuat, yaitu ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita bersandar kepada harta, kepada manusia, atau kepada apapun di alam semesta ini selain kepada Allah, maka semua sandaran itu, tempat bergantung itu rapuh. Ya, bahkan lebih rapuh daripada sarang laba-laba. Ketika kita senantiasa berharap kepada manusia, yakinlah pada masanya, pada waktunya kita pasti akan menjadi orang yang sangat kecewa. Ketika kita bersandar kepada harta dan tahta, maka ada dua kemungkinannya. Kalau tidak kita yang meninggalkannya, pasti dia yang meninggalkan kita. Tidak akan ada kemungkinan yang lain. Kita tidak akan kekal dan dia juga tidak akan kekal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, yahsabu anna ma lahu akhladah kalla la yumbadanna fil khutamah. Mereka mengira bahwa hartanya itu akan membuat dia menjadi kekal di dunia ini. Tidak, kata Allah. Bahkan dia dan hartanya itu akan dicerampakkan ke dalam neraka khutamah. Jadi jelas betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar menjadi orang-orang yang betul-betul mendekatkan diri dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyarikatkannya seperti orang-orang kafir Quraisy yang telah kita bahas beberapa ayat sebelum ini, bahwa mereka membuat Tuhan-Tuhan yang begitu banyak dan itu mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika kita ingin kuat, ingin memiliki gantungan, ingin memiliki sandaran yang kokoh, maka itu adalah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Maka daripada itulah di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bangunlah kamu pada 2/3 malam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan ketika itu Allah berkata, mana orang-orang yang mau aku ampunkan agar aku berikan pengampunan itu, mana mereka yang memohonkan rezeki akan aku berikan kepadanya, mana mereka yang memohon daripada kemaksiatannya akan aku ampunkan dosa-dosa mereka. Mungkin itulah yang dapat kita ambil sebagai makna dan yang dapat kita aplikasikan insyaallah dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, luas sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansa tadi dan begitu mendalam pembahasannya juga. Akhirnya kita semakin mengetahui bahwa melalui ayat ini kita diperkenalkan suatu tips, suatu cara bagaimana caranya agar kita menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi, yaitu dengan cara banyak bertasbih dan juga banyak melaksanakan salat. Apa yang terjadi ketika Rasulullah dan juga para sahabat mempraktekkan zikir atau tasbih dan salat ini di dalam kehidupan mereka? Hanya dalam waktu yang cukup singkat, ternyata umat Islam mampu tampil menjadi umat yang sangat disegani. Orang-orang Arab yang tidak termasuk dalam perhatian dari bangsa Roma dan juga bangsa Persia, tapi ternyata setelah Islam datang, mereka akhirnya menjadi sangat segan dengan bangsa Arab, secara khusus orang-orang Muslim, orang-orang Arab yang sudah beragama Islam. Ketika ini terjadi, kehidupan mereka berubah. Tidak hanya menguasai berbagai daerah, akan tetapi mampu meningkatkan kemampuan ekonomi, mampu meningkatkan peradaban dan juga kebudayaan mereka, sehingga menjadi suatu catatan emas di dalam sejarah bahwa Mekah dan juga negara-negara Arab akhirnya mencapai masa kegemilangan dengan cara salah satunya mereka menerapkan praktik zikir dan juga salat di dalam kehidupan mereka. Artinya kalau kita ingin sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah dan sahabat, maka cobalah untuk memulai banyak berzikir dan juga melaksanakan salat di dalam kehidupan kita. Insyaallah pasti berhasil karena Allah akan selalu bersama kita. Ini saja yang dapat disampaikan. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.